بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Dhanna dan saudari-saudarinya. Qala sahibul manzumah al-Amriti rahimullah. Insib bidhanna al-mubtada ma'al khabar wa kullu fi'lin ba'daha ala al-athar kakhiltuhu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu, ja'altuhu, takhattuhu wa kulli ma min hadihi sarraftahu falyu'lama kakawlihim dhanantu zaydan munjida waja'al lana hadzal makana masjida. Baik. Ya. Dhanna wa akhwatuha. Berkata al-mu'allif sahibul manzumah, insib nasabkanlah. Bi dhanna al-mubtada ma'al khabar. Nasabkanlah pada mubtada dan khabar. Yang nanti mubtada dan khobar menjadi dua maf'ul dari dhanna. Semisal mubtada Zaidun qa'imun, maka dimasuki oleh dhanna mubtada khobar menjadi dua maf'ul. Dhanantu Zaidan qa'iman. Zaidan maf'ul awal, qa'iman maf'ul maf'ul tsani. Wa kullu fi'lin, dan setiap fi'il ba'daha ala al-asar, dan setiap fi'il yang datang setelahnya, yaitu khiltu, hasibtu, za'amtu, ra'aitu, wajadtu, alimtuhu, waja'altu, ittakhadtu, ini semuanya nasabkanlah mubtada dan khabar dengan fi'il-fi'il tersebut ala al-asar. Ya, ala al-asar. Ya, maksudnya nanti yang dia ya, memberikan pengaruh, maka disebutkan fi'il-fi'ilnya. Akhirtuhu, hasibtuhu, za'amtuhu, ra'aituhu, wajadtuhu, alimtuhu, waja'altuhu, ittakhadtuhu, wa kullima, ya, dan setiap yang min hadihi sarraftahu falyu'lama, dan setiap lafaz yang anda tasrif dari lafaz-lafaz tersebut, ya, falyu'lama, maka diketahuilah. Contohnya kakaulihim fi'il madinya dhanantu zaidan munjida, ya, saya menyangka Zaid, saya menduga Zaid munjida, orang yang selamat. Waj'al lana hadzal makana masjida. Lihat, ij'al fi'il amr. Nah, jadikanlah tempat ini, hadzal makana, hadza maf'ul awal, masjida maf'ul tsani. Tapi bisa dipahami sini? Jadi lafadz dhanna dan akhwatnya itu semua merupakan fi'il yang menasikh, menghapus tatanan mubtada dan khobar. Makanya dia dhanna ini masuk ke dalam cakupan amil nawasikh bersama kana wa akhwatuha atau inna wa akhwatuha. Dan kalau kana wa akhwatuha itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Begitu kan? Inna menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Kalau kana merofakkan mubtada, menasabkan khobar. Yang nanti mubtada khobar itu sudah tidak ya, dapat berfungsi sebagai mubtada khobar, melainkan sudah menjadi awamil, menjadi ma'mul dari inna dan kana. Nah berikutnya dhanna, dia masuk ke dalam mubtada khobar dan menjadikan mubtada khobar sebagai dua maf'ul darinya. Ya, sebagai dua maf'ul darinya. Zaidun qa'imun, ini mubtada khobar. Masuk dhanna. Dhanantu Zaidan qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Maka Zaidan maf'ul awal, kemudian qa'iman maf'ul tsani. Nah, kemudian ya mengenai dhanna dan akhwatnya sebelum kita masuk, ya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya af'alul qulub, yaitu fi'il-fi'il yang dari qalbu. Ya, fi'il yang dari qalbu. Fi'il yang dari qalbu itu, yaitu fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan oleh qalbu. Ya. Nah, yang kedua ada namanya af'al tahwil. Af'al at-tahwil. Nah, kalau af'alul qulub, fi'il yang pekerjaannya adalah amalan qalbu, itu nanti terbagi menjadi dua lagi. Yang menunjukkan arti yakin, ya, semisal ro'a, arima, wajada, daro. Nah, ini arti yakin. Ya, arima, mengetahui, ya, rapat. Kemudian apalagi wajada, mendapatkan. Kemudian apa, ro'a, melihat. Daro, mengetahui. Ya. Kemudian ta'alam yang bermakna i'lam. Ini af'alul qulub yang pertama, yaitu yang bermakna yakin. Alima, ya. Kemudian tadi apalagi wajada. Kemudian apalagi daro, ya. Baik. Nah, berikutnya fi'il yang menunjukkan makna rujhan, dugaan terkuat. Ini masih dari af'alul qulub, yaitu apa aja? Qala, dhanna, hasiba, za'ama. Ya, kemudian ada, haja, ja'ala, hab. Tapi yang enggak disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini hanya qala, dhanna, hasiba, za'ama. Ini af'alul qulub yang dia menunjukkan makna rujhan, dugaan terkuat. Sudah. Ini af'alul qulub. Af'alul qulub terbagi menjadi dua berarti. Ada yang menunjukkan makna yakin, ada yang menunjukkan makna rujhan. Kalau yang yakin yang tadi, alima, kemudian apa lagi? Wajada, ro'a, siapa lagi? Daro. Ya. Kalau yang menunjukkan makna rujhan, yang menduga-duga, dugaan terkuat. Dhanna, hasiba, za'ama. Satu lagi. Hah? Khola, khola, ya, satu lagi khola. Itu khola, dhanna, hasiba, za'ama. Ya. Nah, af'al qulub yang disebutkan itu semua dalam bab ini yang menasabkan dua mubtada, yaitu mubtada dan khobar. Ya, ialah yang poinnya dia menjadikan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ul dari dia. Adapun yang hanya af'al qulub ini yang hanya muta'addi pada satu maf'ul atau bahkan dia lazim, maka tidak masuk dalam bab ini. Nah, ya, tidak masuk dalam bab ini. Kemudian af'alut tahwil yang kedua setelah af'alul qulub ada af'alut tahwil. Ya. Af'alut tahwil, tahwil masdar hawwala yuhawwilu. Yaitu fi'il yang menunjukkan makna menjadikan suatu perkara menjadi perkara yang lain. Ya, kalau bahasa kita menjadikan. Af'alut tahwil lafaz-lafaznya ada sayyara yusayyiru, ya. Ja'ala yaj'alu. Kemudian wahaba. Ya, kemudian apa lagi? Ittakhadha. Kemudian apa lagi? Ya. Banyak ya, itu aja dulu. Sudah. Ya, jadi terbagi menjadi dua, ada af'al qulub, ada af'al at-tahwil. Sekarang kita bahas. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Baijuri ya di Fathur Rabil Bariyah. Tafadhal dibaca di sini. Ya. Ayat. Nasbusani Nasbusani ala tashbihi bilhali Wasibuhuma aydan Bikuli fi'amin Yadkuru ba'daha Yudhkaru Bikuli fi'amin Yudhkaru ba'daha Ay ba'da zonas Ala kasar Bipathata ini Wajuzi fi wajri nazmi Kasul hamzati Wasukuni sa'i Al-Musalati Hasbuk, cukup dulu ya. Qala al-Baijuri rahimahullah ta'ala ba dhanna wa akhwatuha ay nadhairuha, yaitu akhwat dhanna yang serupa dengan dhanna. Maksudnya serupa dengan dhanna dalam hal apa? Fil amal, dalam hal beramal. Ya, tadi akhwat-akhwat dhanna itu sudah kita jelaskan. Dhanna ini terbagi menjadi dua, af'alul qulub dan af'al tahwil. Af'alul qulub terbagi lagi menjadi dua, ada yang menunjukkan makna yakin, ada yang menunjukkan makna rujahan. Baik. Wa bada'a bi dhanna, dan beliau al-Amriti memulainya dengan dhanna. Li'annaha ummul babi, karena dhanna ini adalah ummul bab, induk dari bab ini. Faqala, maka beliau menyatakan, insib bi dhannal mubtada ma'al khabar, nasabkanlah dengan dhanna mubtada dengan khabar. Ya, ala annahuma maf'ulani laha ala sahih, bahwa keduanya mubtada khabar nanti menjadi kedua maf'ul bagi dhanna. Ini menurut pendapat yang sahih. Ya, untuk mengatakan Zaidun qa'imun masuk dhanna. Adhunnu Zaidan qa'iman. Dhanantu Zaidan qa'iman. Yadhunnu Zaidan qa'iman. Zaidan maf'ul awal, qa'iman maf'ul tsani. Wa 'indal kufiyyin, namun menurut pendapat mayoritas ulama ahli Kufah, nasbu tsani 'ala tashbih bil hali. Ya, nasab yang kedua, maf'ul yang kedua, Zaidun qa'iman, berarti Zaidan qa'iman. Qa'iman itu tasbih dengan hal, bukan maf'ul, bukan maf'ul tsani. Nah, baik. Kemudian wansibha, wansibhuma aidan bi kulli fi'lin yudhkaru ba'daha ay ba'da dhanna. Dan nasabkanlah juga dengan ya, nasabkanlah keduanya, humanya itu mubtada khabar ya, bikulli fi'lin, dengan setiap fi'il yudhkaru, yang disebutkan ba'daha, setelah dhanna. Itu khiltu, hasibtu, za'amtu, ra'aitu, wajadtuhu, ya, itu wa'alimtuhu, kemudian apa, wattakhattuhu, itu nasabkanlah mubtada dan khabar dengan fi'il-fi'il ini. Ay ba'da dhanna alal athar. Apa itu al-athar? Kata al-Baijuri, bi fathatai, dengan dua fathah. Alal athar, pada hamzah dan pada huruf sa. Wa yajuz fi ghairi nazmi kasru al-hamzati wa sukunu as-sa'i al-musallasah. Dan diperkenankan pada, kalau di selain nadhob dikasrokan hamzah, ya, wasukunu sa dan sa yang musallasah yang tiga di ada tiga titiknya itu baru disukunkan ya isr atau asr. Alal asar ya, berdasarkan pengaruh dia. Nah, sampai sini dibacanya. Sampai sini. Ah, tafadhal dibaca berikutnya. Ya. Ya, Mirza. Malam tu'allaq au tulgha bisababi tawassuti ma lahu sadaratu bainaha wa bainaha ma'mulaiha la zaidun qaimun terus ibtalu amali london tanahallan tidak fil amali ditawasuti wal imali wal hasbuk cukup di situ berhenti di situ nanti wal imalu wal ilqa'u itu wawnya itu bukan udah waw atof ya. Sayyib ya. Ya. Qala al-Bujuri rahimahullah taala mana beliau sekarang wa mahalu zalik ya. Mahalu zalik yaitu tempatnya itu kapan itu dinasabkan kedua mubtada dan khobar dengan dhanna dan akhwatnya itu ya malam tu'allaq selama tidak ditaklik. Nah, enggak ada hubungannya sama itu. Ada istilah sendiri nanti. Walam tulgha dan tidak diilghakan. Ta'liq ilgha enggak bakal paham kita kecuali ya setelah mendengar penjelasan dari ulama ini. Jangan terjemahkan bahasa kita ta'liq dikaitkan, nah, enggak nyambung. Nah, ya. Baik. Nah, apa itu ta'liq? Nah, ini. Ibtalul amal lafdan wa mahallan bisa babi tawassutihi malahu sadarah bainahuma wa baina ma'mulaihima ma'mulaiha ya nahu alimtu la zaidun qaimun ya perhatikan ya ta'liq adalah ibtalul amal membatalkan amal ya membatalkan amal. Ini definisi dari ta'liq. Ya, lafdan wa mahallan dalam bentuk lafad dan mahalnya. Lafadnya itu udah bukan nasab lagi dengan fathah misalkan Zaidun qaimun. Mahallan, mahalnya pun bukan fi mahali nasbin lagi, udah bukan, dia udah rafa'. Bisababi tawassuti ma lahu sadarah bainahuma wa baina ma'mulaiha. Ya. Dengan sebab apa? Ya. Sebabnya ialah karena dia diperantarai oleh ya yang mesti dia berada di depan. Ya, di antaranya atau di antara kedua makmulnya. Di antara dhanna dan makmulnya atau di antara kedua makmulnya. Di antara mubtada dan khobar yang dimasuki oleh dhanna. Ya. Ya. Baik, perhatikan contoh. Ya, alim tu Zaidan qaiman kan begitu kan? Nah, dimasuki oleh diperantarai dia oleh lamul ibtida. Lamul ibtida dia itu haknya adalah di mana? Di awal. Ya, diperantarai dia. Ya, udah jadi batal amalnya. Nah, ya. Ini ta'liq namanya. Zonantu Zaidan qaiman masuk lam ya. Zonantu la Zaidun qaimun. Ya. Maka lafaz dhonantu ya di sini tidak beramal. Kenapa? Karena ada mani yang mencegah, yaitu lam ibtida. Ya, lam ibtida. Nah, dalam mahalnya tidak beramal, dalam lafadznya juga tidak beramal. Ya. Zonantu ya Zaidan qaiman, maka menjadi zonantu la Zaidun qaiman. Untuk bahas ini kita bahas mengenai ta'liq biar paham. Ya. Sebab-sebab ta'liq. Ta'liq ini juga bisa disebut sebagai mani', ya, perkara yang mencegah beramalnya dhonnah. Ya, sebab-sebab ta'liq itu ada berapa hal. Ya, yaitu yang pertama terletak sebelum manafiyah. Ya. Jadi dua makmul dari dhonnah didahului oleh manafiyah. Maka batal beramal dhonnah. Ya, misalkan untuk mengatakan zonantu Zaidan qaiman, ini Zaidun qaimun mubtada khobar masuk zonna, jadi dua maf'ul kan. Zonantu Zaidan qaiman, masuk ma. Zonantu ma Zaidun qaimun, batal beramal. Zonantu ma Zaidun qaimun. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Yaitu dicegah oleh manafiyah. Ya. Yang berikutnya yang kedua dicegah oleh in nafiyah. In itu bukan cuman syartiyah saja jazim, bukan cuman syartiyah aja jazimah. Nah, in juga ada yang nafiyah. Semisal firman Allah inil hukmu illa lillah. Inil hukmu, tidaklah hukum itu milik melainkan milik Allah. Nah, ini dicegah dengan in nafiyah. Ya, semisal tadi zonantu Zaidan qaiman, cegah dengan in nafiyah. Zonantu in Zaidun qaimun, habis sudah. Nah, itu dicegah dengan in nafiyah. Kemudian yang ketiga, ya dicegah oleh la nafiyah. Zonantu Zaidan qaiman, zonantu la Zaidun qaimun, habis sudah, tidak beramal. Ini ta'liq namanya. Ya. Ya, ini ta'liq. Kemudian yang keempat, angkepat yang dicontohkan oleh Al-Baijuri di sini, yaitu dicegah oleh apa? Oleh lamul ibtida. Ya. Lamul ibtida. Zonantu Zaidan qaiman, zonantu la Zaida la Zaidun qaimun. Ya. Kemudian dicegah apa lagi? Kalau mubtada atau maf'ul dari zonna ini didahului oleh lamul qasam. Ya, lamul qasam. Ya, atau didahului oleh istifham. Ya. Zonantu. Ya. Man abuka? Alimtu man abuka? Ini semuanya la nafiyah, ma nafiyah, in nafiyah, lamul ibtida, apalagi tadi? Lam qasam dan semuanya inilah yang disebut dengan lahu sadar. Ma lahu sadar, yaitu yang dia mesti berada di awal kalimat. Makanya kata Al-Baijuri, ini semua bisa beramal disebutkan ma lahu ma lam tu'allaq waw au tulgha, selama tidak ditaklid dan tidak diilgha. Baik, sudah ya, bisa dipahami. Nah, berikutnya kata Al-Baijuri, wal ilgha'u huwa ibtalul amali lafdan la mahallan. Sedangkan ilgha' adalah membatalkan amal dari dhanna lafdan, secara lafadznya dia tidak menjadi maf'ul awal maf'ul tsani. Ya, atau secara lafadznya tidak berbentuk nasab. Kalimat itu tidak dalam bentuk nasab. La mahalan, tapi bukan mahal. Mahalnya tetap nanti fi mahali nasbin sebagai maf'ul. Kenapa demikian? Lidha'fil amili. Karena lemahnya amil. lidaf'il amili, karena lemahnya amil, bitawasutihi, ya, karena ada perantaranya atau sebab dia diletakkan di tengah atau diperantarai. Ya, itu ilgha, membatalkan amal dari dhanna dan akhwat ini dalam lafaz saja. Ya. Dalam lafaz saja. Ya. Namun mahalnya dia tetap nanti. Ya, kenapa? Karena disebabkan amil lemah diletakkan di tengah atau diakhirkan. Ya. Ini maksud beliau di sini bitawasutihi. Ya. Karena dia di zona dan akhwatnya itu malah berada di tengah di antara dua amilnya. Ya, dicontohkan di sini Zaidun qaimun zonantu. Ah, lihat zonantu. Nah, harusnya gimana? Zonantu Zaidan qaiman. Nah, itu. Zaidun zonan, atau antum katakan Zaidun zonantu qaimun. Nah, atau Zaidun qaimun zonantu. Lafaz dhanantu dalam contoh ini tidak beramal dalam lafaz dan makna. Jadi sebab-sebab ilgha apa aja? Nah, sebab ilgha yang pertama. Sebab ilgha yang pertama, ya, dhanna atau akhwatnya berada di antara dua maf'ulnya. Dhanna, ya, berada di antara dua maf'ulnya. Yang kedua, zonna dan akhwatnya berada di akhir dua maf'ulnya. Zaidun qaimun zonantu. Kalau yang kita lihat, Zaidun zonantu qaimun. Nah, pada yang pertama, yaitu yang zonantu itu berada di tengah, itu diperbolehkan ilgha, diperbolehkan beramal. Hukumnya sama aja. Ya, hukumnya sama aja. Boleh ilgha, boleh amal. Nah, pada contoh yang kedua, ilgha lebih baik daripada beramal. Zaidun qaimun zonantu, lebih baik ilgha. Tapi kalau yang tadi yang di tengah, Zaidun zonantu, ya, qaimun, itu boleh beramal zonantunya. Zonantunya boleh beramal. Nah, kalau benar beramal berarti gimana? Zaidan zonantu qaiman. Ini boleh beramal. Ya, kalau zonantu itu berada di tengah. Hukumnya sama, mau amal atau di ilgha. Zaidun zonantu qaimun, boleh. Zaidan zonantu qaiman, boleh. Tapi kalau zonantunya diakhirkan, Zaidun qaimun zonantu, ini yang terbaik ilgha. Nah, yang terbaik adalah ilgha daripada antum mengatakan Zaidan zonantu qaiman. Nah, ini. Ya. Taib, ini kurang, ya. Sudah bisa dipahami belum? Ta'liq ilmu ilgha udah ngerti sini? Nah, besok ana tanya insyaallah ya, ta'liq ilmu ilgha itu apa? Nah. Taib, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Al-Bajuri, wal i'malu wal ilgha'u hina idin ala sawa. Nah. Maka beramal atau di ilgha pada ketika itu sama. Kapan itu sama? Kalau ditawassut. Ya, lidok fil amili bitawassutihi. Karena lemahnya amil, karena dia berada di tengah-tengah antara dua maf'ul dari dia. Zaidun qaimun. Nah, dia ditawassut dengan amilnya di sini, dhanna. Zaidun dhanantu qaimun. Nah, kalau dia di tengah-tengah begini, kata Al-Bajuri rahimahullah, wal i'malu wal ilgha hina idin sawa'un. Mau beramal, mau diilgok, sama aja. Antum boleh menyatakan Zaidan zonantu qaiman, Zaidun zonantu. Ini udah dibaca belum? Hah? Au ta'akhuruhu, udah dibaca? tafadhal dibaca. Ya, Ainur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarhun Allah au ta'khuri wal ikmalu hina idzin arja'u. Al awwalu nahu Zaidun dunantu qa'imun wa tsani nahu Zaidun qa'imun. Wa yamtani al ikmalu wa yamtani al ikmalu ma'a taqaddumi wa yamtana'u al ihmalu taridu lil yaqin kama fi qawlihi da'anil wali amma hunna wa khiltani liya ismun fala ad'a bihi wa fala ud'a bihi wa huwa awwal. Antum yang bukan cetakan DKI ya. Kalau yang bukan cetakan DKI, syairnya juga enggak ada harokat. Nah, kalau yang cetakan DKI, pas syair, yang bukunya sama kayak anak, cetakan DKI semuanya ya. Kalau cetakan DKI, dari Darul Kutub Islamiyah, pas syairnya ada harokatnya enggak? Ada. Dia ini, hakikat ma'rifat. Cetakan Menara Kudus ya? Iya. Nah. Itu yang Menara Kudus itu enggak ada titiknya, enggak ada komanya, mikir sendiri itu. Nah. Terus wa aslu khayiltu bi fathil kha'i wa kasril ya'i nuqilat harakatul ya'i ila kha'i ba'da salbi harakatiha summa hudifat litiqa'i sakinaini wa hasibtuhu ay donatuhu wa qad tarinu lil yaqini kama fi qawlihi hasibtul tuqa wal judu wal juda khairu maf'ul awsani ya. Robahan idza asbaha saqilan taib cukup ya. Dari mana tadi dibaca ya, ini kan kalau amilnya itu di tengah, itu boleh ikmal, boleh ilqa'. Ya. Kalau ikmal berarti Zaidan dhanantu qa'iman. Kalau ilqa', Zaidun dhanantu qa'imun. Kalau diakhirkan, ihmal hina idin arjahu. Zaidun ya qa'imun dhanantu. Ini ihmal arjah. Lebih kuat. Ihmal berarti tidak beramal. Ihmal tidak berfungsi. Ya. Fal awwalu, contoh yang awal, Zaidun dhanantu qa'imun. Nah, ini yang dia tawassut. Dia tawassut. Jadi tidak beramal. Boleh ilgha, boleh ihmal, boleh ikmal. Ihmal dhannanya itu enggak berfungsi. Ikmal dhannanya berfungsi. Ya. Wasani, yang kedua, Zaidun qa'imun dhanantu diakhirkan. Ini yang lebih arjah apa? Ihmal. Jadi ilgha. Uyumtanau al-ihmalu. Nah, tapi tidak diperkenankan ihmal. Kapan? Ma'ataqadumihi. Kalau amil itu di awal. Mendahului dari mubtada dan khobar. Gak boleh. Nah, antum katakan dhanantu Zaidan qa'iman. Jangan antum katakan dhanantu Zaidun qa'imun. Kenapa? Oh, boleh ilgha. Boleh ihmal, boleh ihmal. Enggak, ini mesti ihmal. Mesti diamalkan. Ya, wadzalika al-fi'lu ka kal-fi'li. Nah, demikian itu fi'il ini seperti fi'il yang setelahnya pada dhanantu, ya, pada akhwatnya dhanantu, pada khiltuhu. Khiltu ini sama ini dari dengan dhanna, itu af'alul qulub. yang memberikan apa makna rujhan, dugaan kuat, khiltu, saya menduga ya. Nah, dia dapat khala. Ya, mana tadi? Wa qad taridu lil yaqin. Nah, kan af'al qulub terbagi menjadi dua. Ya, ada yang menunjukkan makna rujhan, ada yang menunjukkan makna yakin. Kalau menunjukkan makna yakin, wajada, alima, ro'a, gitu kan. Nah, itu kan yang menunjukkan makna yakin. Saya mengetahui, saya melihat, gitu. Nah, kalau khala, khiltu, itu af'al qulub yang rombongannya zonna, yang dia memberikan makna rujhan. Nah, tak kata al-Bayjuri, namun terkadang khiltu ini, ya juga dia terdapat dia keterangan yang menunjukkan makna yakin. Kama fi qawli, sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, hasibtu tuqa wal juda khaira tijaratin rabahan idza mal mar'u asbaha zakila. Anak lewat atas ya. Da'ani al-ghawani amma hunna wa khiltunu wa khiltuni liya ismun fala uda'a bihi wa huwa awwalu. Da'ani telah memanggilku. Mana fa'ilnya? Itu ghawani, para biduan, para penyanyi perempuan. Amma hunna, sebagai paman mereka. Para penyanyi perempuan itu manggil aku ami gitu. Ami. Wakhiltuni. Dan khiltuni itu bukan maknanya zonantu, tapi yakin, alimtu. Khiltuni, aku yakin. Nah, ini bukan makna rujhan lagi. Liasmun, saya memiliki sebuah nama. Fala uda abihi, maka saya jangan dipanggil seperti itu, seperti ami gitu. Ya. Wa huwa awwalu, padahal kalau saya dipanggil nama saya, itu yang lebih awal, lebih utama. Jadi maknanya di sini khiltuni apa maknanya? Ya. Lakin alimtu. Ya, alimtu. Itu alimtu ni, saya mengetahui diriku gitu. Liasmun, memiliki nama, bukan menduga lagi. Nah, khiltu di sini bermakna alimtu, yakin. Ya, kemudian wa aslu khiltu adalah khayiltu. Karena dia kalau di tasrif dia khola. Taib. Bi fathil kha wa kasril ya, dan dikasrahkan ya, khayiltu. Kemudian nukilat harakatul ya ilal kha, kemudian harakat ya dipindahkan ke kha. Ba'da salbi harakatiha summa hudhifat liltiqa isakinain. Ya, kemudian dipindahkan untuk menghindari dua sukun, maka menjadilah khiltu zaidan akhon, atau khiltu zaidan akhoka. Ya, nah, syair tadi itu syair Da'aniya al-Ghawani, itu syairnya Namr bin Taulab. Nah, kemudian wahasibtu, berikutnya hasibtu, hasiba ini yang punya dua wazan fi'il mudhari', hasiba yahsibu atau hasiba yahsabu. Dia sama temannya, rombongannya af'alul qulub yang memberikan makna rujhan, ya temannya dhanna. Sama dia. Ya. Nah, kata al-Bayjuri di sini, ya, hasibtu ai dhonantuhu. Ini sama maknanya. Ya. Di af'alul qulub memberikan makna rujhan. Nah, kata Al-Baijuri wa qad taridu lil yaqini, namun dia terkadang hasibtu itu juga bermakna yakin. Af'alul qulub yang bermakna yakin. Kama fi qawli, sebagaimana dalam perkataan seorang penyair, hasibtu tuqa wal juda khairu tijaratin rabahan idza mal mar'u asbaha sakina. Hasibtu, nah, ini bukan lagi aku zonantu, aku menduga, tapi aku meyakini. Maknanya sudah alim tu. Aku meyakini, aku mengetahui bahwa at-tuqa, ketakwaan, wal juda, kedermawanan, khairu tijaratin, sebagai sebaik-baiknya perniagaan. Ya, sebaik-baiknya perdagangan, perniagaan, robahan, ya, dalam keuntungannya. Idza mal mar'u asbaha sakina, ketika al mar'u, seseorang, asbaha, dia sudah menjadi sakina, orang yang meninggal. Ya, oh, dia sudah mati gitu. Syahidnya mana di sini? Hasibtu at-tuqa wal juda khairu tijaratin. Nah, ini maknanya adalah alimtu, yakin. Ya. Udah dibaca ini sekarang? Za'amtu. Udah dibaca belum? Belum. Ya. Tafadhal dibaca saja. Za'amtu. Pak Hadi. Ya. Kaflut bimakna kafaltuhu. Wa amma bimakna kafaltuhu falaysat mimma nahnu fihi li'annaha tata'adda ila maf'ulin wahidin. Taqulu za'amtu Zaidan ay kafaltuhu wa ra'aytuhu ay amiltuhu. Wa amma bimakna arsalathu falaysat mimma nahnu fihi li'annaha tata'adda ila maf'ulin wahidin. Taqulu ra'aytu Zaidan ay arsalathu fawajadtuhu ay amiltuhu. Wa amma bimakna asabathu falaysat mimma nahnu fihi li'annaha tata'adda ila maf'ulin wahidin. Taqulu wajadat Zaidan ay asabathu. Wajadat, wajadtu. Wajadtu Zaidan ay asabathu. Asabtu. Wa 'alimtuhu la bi ma'na araftuhu. Wa illa ta'addad. Wa illa ta'addad fi naydin li maf'ulin wahidin. Taqulu 'alimtu al mas alada ay araftuha. Wa ja'altuhu ay sayyartuhu wa naqaltuhu min haladin ila haladin. Wa wattakhadtuhu ay sayyartuhu wa naqaltuhu min haladin ila haladin. Ana za'amtuhu. Berikutnya za'amtu, za'ama, za'ama yaz'umu. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu, itu di Al-Qur'an. Ya. Ya, za'amtu ay dhonantuhu. Ini min af'alul qulub yang maknanya rujahan. Amma bima'na kafaltuhu falaysat nahnu fihi. Ada punya maknanya kafaltuhu, aku menanggungnya, aku menjaminnya. Ya. Maka ini bukanlah yang kita bicarakan di sini. Kenapa? Karena yang kalau maknanya aku menanggungnya, ana za'imun laha, misalkan saya adalah yang menjamin dia, itu karena dia muta'adi kepada maf'ul, satu maf'ul. Ya. Za'amtu Zaidan, saya menjamin Zaid. Hai kafaltu. Itu saya menjaminnya. Nah, itu bukan yang kita bicarakan di sini. Yang dibicarakan di bab ini ialah yang memaf'ulkan dua maf'ul. Nah, berikutnya ra'aituhu. Ini masih af'alul qulub tapi yang maknanya sudah bukan rujahan. Ya. Yang maknanya di sini apa? Berarti yakin. Maknanya sudah bukan rujahan di sini. Maknanya adalah yakin. Ra'aituhu, saya melihat. Saya melihatnya. Ya. Nah, mengenai hal ini kata Al-Bayjuri, ai alimtuhu. Ya, ra'aitu itu maknanya alimtuhu. Maknanya yakin. Saya mengetahuinya. Ya, saya mengetahuinya. Nah, kata Al-Bayjuri berikutnya, amma bimakna absortuhu. Nah, kalau ra'aitu itu maknanya aku melihat. Ya. Jadi ra'aitu dia mesti yang maknanya aku mengetahui, bukan yang maknanya aku melihat. Nah, kalau yang maknanya aku melihat, melihat falaisat mimma nahnu fihi. Itu pun juga bukan bahasan dari kita saat ini. Kenapa? Karena dia muta'addi kepada mafsatu maf'ul. Semisal ra'aitu Zaidan absortu. Maknanya apa? Ai absortu. Saya melihatnya dengan mata, udah gitu aja. Jadi yang dimaksud dengan ra'aitu sini yang maknanya alimtu. Semisal itu mengatakan ra'aitu Zaidan akhaka. Ya. Saya meyakini Zaid adalah saudaramu. Nah, cuman kalau ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid, gitu aja. Ya. Jadi kalau bahasa kita memiliki pandangan, ya. Dengan kolbu kan, amalul qulub, bukan dengan mata. Bahasa kita mungkin sama memandang-memandang juga. Saya memandang pemandangan, bahasanya memandang juga. Ya. Tapi antum lihat gejala politik saat ini, antum mengatakan saya memandang situasi ini. Nah, itu pakai mata apa pakai kolbu? Pakai kolbu. Ya, mikir kan? Saya memandang situasi ini ya, dikarenakan bla bla bla. Nah. Kalau di mana absurd tuh berarti yang keduanya jadi hal. Enggak ada kalau absurd tuh. Maf'ulnya cuma satu. Nah, itu maknanya alim tuh. Maknanya udah alim tuh. Saya meyakini Zaid berdiri. Bukan saya melihat. Ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, terkadang juga ya ra'aitu itu bisa maknanya rujahan. Bisa maknanya rujahan. Tapi tetap memaf'ulkan dua maf'ul. Innahum yarawnahu ba'ida. Ini orang kafir menyangka hari kiamat itu masih lama, jauh. Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu. Hunya itu hari kiamat, maf'ul awal. Ba'idan, maf'ul tsani. Sesungguhnya mereka bukan melihat, sudah mengetahui dengan yakin, tapi rujahan. Innahum yadhunnun. Ya dunnunahu ba'ida, itu maknanya. Ya. Wajadtuhu. Nah, sekarang wajadtu. Wajadtu. Saya mendapati. Ai alimtuhu. Namun kalau bermakna asabtuhu, wajadtuhu. Asabtuhu, maka itu walisat mimma nahnu fi, itu juga bukan yang kita bicarakan di sini. Karena itu memaf'ulkan kepada maf'ul, satu maf'ul aja. Atau mengatakan wajadtu Zaidan ai asabtu. Nah, ini ya bukan bahasan kita. Ya. Berikutnya ada lagi sekarang. Berikutnya alim tuhu la bimakna araf tuhu. Ini alim tuhu yang memafulkan dua maful, tapi bukan bermakna araf tuhu. Ya. Wa illa, karena kalau itu maknanya araf tuhu itu ta'addats lihina idin li maf'ulin wahidin. Dia hanya memafulkan satu maful. Alim tul mas'alah ta'ai araf tuha. Itu mesti alim tu yang dia maknanya yakin. Alim tu Zaidan akhaka. Ya, alim tul badira al ma'rufa. Itu kan. Ya. Kemudian ya, mana lagi? Wa ja'altuhu ai sayyartuhu wa naqaltuhu min halatin ila halatin. Aku merubahnya, memindahkannya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, wa ja'altu. Ya. Kemudian ya, ittakhadtuhu min ay sayyartuhu menjadikan. Wa naqaltuhu aku memindahkan min halatin ila halatin. Ittakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Lawi takhattu. Seandainya saya menjadikan seorang sebagai khalil, la takhattu Abu Bakrin khalila. Dijadikan Abu Bakar sebagai khalil. Nah, ini hampir sama makna dengan ja'ala. Ya. Ja'ala. Wa ja'alul malaikata hum ibadur rahmani inasa. Ya. Baik, apa lagi? Wa qadimna ila ma 'amilu min amrin faja'alnahu haba'an mansura. Ya. Faja'alnahu, hunya itu maful awal. Maka kami jadikan amal-amal dia haba'an maful sani, sebagai debu-debu mansura na'at. Ya. Nanggung ya. Nanggung. Terus, tafadhal dibaca di sini. Sabit, sabit. Istidrodan. Istidrodan. Wa akala khabaru kada wasmu ini. Ya, kemudian kata Al-Bajuri, ya, mengomentari pernyataan Amriti wa kullu ma min hadhihi, dan masing-masing semua dari hadhihi al-af'al sarraftahu, Anda dapat mentasrifnya. Zanna yadunnu, za'ama yaz'umu, ya. Semisal kal amri, atau boleh mentasrifnya semisal fil amr, wasmil fa'ili, isim fa'il, za'im gitu kan. Wasmul maf'uli, isim maf'ul. Fahuwa mithluha, maka dia seperti pada yang dia fi'il madinya, sama beramal semua. Ya. Itu semua bisa demikian beramal semuanya. Ya. Bisa dipahami sini ya. Namun perlu dipahami ya, bahwasanya af'alul qulub terbagi menjadi dua. Ada yang mutasarrifah, ada yang ghairu mutasarrifah. Ya, ada yang mutasarrifah dan ada yang ghair mutasarrifah. Kalau yang mutasarrifah itu yang selain hab dan ta'allam. Karena hab dan ta'allam itu mesti datang dalam bentuk fi'il amr saja. Ya, enggak boleh ta'allam ntar fi'il madinya ta'allama ya ta'allamu ta'allumat. Nah, udah enggak masuk bab ini. Karena dia bukan ketika fi'il madi dan mudhari'nya tidak memaf'ulkan dua maf'ul. Dia mesti ta'alam yang fi'il amr yang maknanya i'lam. Ya. Hab, itu fi'il amr juga. Mesti hab, fi'il amr. Hab, anggaplah. Ya, gitu. Nah, kemudian af'al qulub ada yang ghairu mutasarrif. Ya, yang tidak bisa ditasrif. Ya, yaitu hab dan ta'alam. Karena keduanya tidak dapat beramal kecuali pada sigot fi'il amr. Ya, sedangkan fi'il yang diperbolehkan ilgo dan ta'lik adalah fi'il af'alul qulub yang mutasarrif. Ya. Kan tadi kita sudah bahas ilgo dan ta'lik ya. Yang boleh ilgo adalah fi'il af'alul qulub yang mutasarrif. Bukan af'alul tahwil. Nah berikutnya lafad-lafad yang mutasarif dari dhanna dan akhwatnya hukumnya itu disamakan, menasabkan dua maf'ul. Ya. Kalau fi'il mudhari'nya dhanna yadhunnu adhunnu zaidan qa'iman. Kalau fi'il amarnya berarti apa? Dhunna zaidan qa'iman. Ya. Isim fa'ilnya berarti gimana? Ana dhannun zaidan qa'iman. Ana dhannun zaidan qa'iman. Isim maf'ul gimana isim maf'ul? Nah, berarti nanti isim maf'ul kalau a berarti ma'mul dari isim maf'ul ya, gimana? Ya. Bukan apa namanya? Bukan lagi maf'ul bih ya. Tapi juga tapi sebagai naibul fa'il. Zaidun maznun. Zaidun maznunun. Zaid diduga, disangka. Abuhu qa'iman. Zaid disangka ayahnya sendiri berdiri. Maka abuhu adalah ya sebagai naibul fa'il dari maznun. Ya, dari maznun. Nah, ayo kita baca penjelasan Al-Bayjuri. Ya. Wa kulli ma min hadhihi al-af'al sarraftahu, antum bisa mentasrifkan semisal fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul, fa huwa mithluha, maka dia seperti fi'il madinya. Fal yu'lama, maka ketahuilah aslinya ai fal yu'laman, itu dengan ya nun taukid khafifah. Fal alifu munqalabah, alif itu dibalik an-nun taukid al-khafifah, dari nun taukid khafifah. Wadhalika kaqawlihim zanantu zaidan munjida, demikian pula dari ucapan mereka aku menduga Zaid itu munjidan, dia selamat, ai minasyiddah, dari peristiwa genting. Wa khiltuhu qa'iman, hasibtuhu shadiqan, za'amtuhu aliman, ra'aituhu mahbuban. Nah, itu sama ya contoh, aku menduga dia qa'iman, hasibtuhu shadiqan, aku menyangka dia jujur. Za'amtuhu 'aliman, aku menyangka dia berilmu. Ra'aituhu mahbuban, aku melihat dia adalah sebagai kekasih yang dicintai. Wajadtuhu nafi'an, aku mendapatinya sebagai sebuah hal yang bermanfaat. 'Alimtuhu shadiqan, aku mengetahui dia sebagai shadiq, teman. Wajaltuhu mu'inan, aku menjadikannya sebagai penolong. Wattakhadtuhu khalilan, dan aku menjadikannya sebagai khalil, kekasih yang paling dekat. Wa kaqaulihim ij'alna hadzal makana masjida, dan semisal ucapan mereka, jadikanlah untuk kami hada, hadanya itu maf'ul awal, al makana masjida, masjidan maf'ul tsani. Dhanna mas hadza zaidan qa'iman, dhanna zaidan qa'iman ila akhir. Wala yakhfa anna hadzal qismi ada anna hadzal qisma, dan tidak tersamarkan lagi bahwa bagian ini a'ni dhanna wa akhwat wa akhwataha atau wa akhwatiha, yaitu dhanna dan akhwatnya, haqquhu, haknya adalah ayudhara fil mansubat, itu sebaiknya disebutkan di mansubat. Lakin dhukira fil marfuat, namun ternyata malah di